hati terwujud nyata di balik senyummu. Bercinta adalah suatu yang sangat indah. Kasihmu padaku takkan terlupa. Berdua kita telah menjalin cerita sepanjang waktu yang berjalan. Bersama kita telah mencoba mengharap kehidupan dua manusia. Berpisah kini kini.